Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Habis pendek ya. Pendek semuanya setoran tadi. Pendek. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'talu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laisa fi wajhihi mus'adu lahmin rawahu al-Bukhari wa Muslim artinya dari ibni Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seorang jika selalu meminta-minta kepada manusia, sehingga dengan sebab itu dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa segera daging itu di wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Malik bin Walid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollu kama ra'aytumuni usholli rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun engkau berjumpa dengan saudara muslim dengan wajah yang ceria. Hadis riwayat Muslim nomor 2626. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah melewati pada pertemuan yang lalu bahwa kaum muslimin telah melakukan hijrah ke negeri Habasyah dan mereka disambut oleh raja yang ada di sana. Mereka dibiarkan melakukan ibadah sebebas-bebasnya dan didukung oleh raja yang ada di sana. Sampai pada suatu hari mereka melihat ada kejadian yang mengejutkan dan tidak mengenakkan di hati mereka, yaitu ada orang-orang yang ingin menggulingkan pemerintahan raja. Dan akhirnya terjadilah peperangan antara raja dan orang yang akan menggulingkan pemerintahannya. Sampai kaum muslimin ingin sebenarnya menyaksikan kejadian itu, tetapi mereka hanya mengutus satu orang untuk melihat kejadian tersebut. Siapa yang diutus? Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliaulah radhiyallahu anhu yang diutus oleh kaum muslimin untuk menyaksikan kejadian tersebut. Dan walhamdulillah, Najasyi menang dan Zubair pun datang membawa berita gembira ini kepada kawan-kawannya dari kalangan muslimin. Kata beliau, ala ubashir faqad dhafiran Najasyi. Aku berikan kabar kepada kalian bahwa An-Najasyi menang. Wa ahlakallahu aduwahu, musuhnya telah binasa. Musuhnya telah terkalahkan. Wa makkana lahu fi biladihi. Dan Allah kokohkan Najasyi di negeri tersebut. Wastausaqa alaihi amrul Habasyah. Dan orang-orang Habasyah berkumpul bersatu di atas kepemimpinan An-Najasyi kembali. Fakunna indahu fi khairi manzil. Kami ketika itu di sana berada dalam tempat tinggal yang paling baik, kata para sahabat. Karena ketika mereka di Mekah, mereka selalu diusik, selalu diganggu, selalu disakiti oleh Quraisy yang mereka musyrikin. Tidak ridho kaum muslimin berada di atas agamanya. Ketika mereka hijrah ke Habasyah, mereka merasakan fi khairi manzil, sebaik-baik tempat tinggal. Hatta qadimna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Makkah. Sampai kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali di Makkah. Selesai kisah tentang Raja Habasyah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Islamu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Walamma qadima Amr bin Al-As wa Abdullah bin Abi Rabi'ah ala Quraisy. Ketika Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah tiba di Mekah. Karena dua orang ini tadinya utusan yang diutus oleh Quraisy ke Najasyi, ya, ke Raja Najasyi, supaya Najasyi mengembalikan para sahabat yang ada di Habasyah ke Mekah. Dan tujuan mereka gagal. Najasyi tidak mengizinkan. Walam yudriku ma talabu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yakni dari mengembalikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Habasyah ke Mekah. Waraddahuman Najasyiyu bima yakrahun. Dan Najasyi mengusir kembali mereka berdua. Diusir mereka berdua. Ya. Yang pertama diusir, yang dua kali diusir. Dua kali menemui Najasyi. Diusir. Hadiahnya dikembalikan. Ya. Kembalilah, pulang ke negeri kalian. Tidak diterima oleh Najasyi. Karena Najasyi lebih cenderung Najasyi melindungi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pun masuk Islam. Wa kana rajulan dza syakimatin. Beliau adalah seorang yang sangat kuat, sangat kokoh, sangat hebat. Bahasa orang zaman sekarangnya sangat jagoan. La yuramu ma wara'a dhahrihi. Tidak ada yang berani di belakang beliau. Jangankan di depan, di belakang saja tidak ada yang berani. Kan ada orang itu kalau enggak suka sama si fulan si alam ngomong di belakang. Nah ini di belakang saja tidak ada yang berani ngomongi beliau. Saking hebatnya Umar bin Al-Khattab, saking jagoannya beliau radhiyallahu anhu di masa itu. Imtana bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Hamzah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terlindungi dengan sebab adanya Umar. Karena Umar itu ibarat dinding, pagar bagi mereka. Dan dengan Hamzah. Hamzah tentunya lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Hamzah ini siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah SAW. Ya, Umar dan Hamzah. Dua orang inilah orang yang jagoan, orang yang hebat, orang yang tidak terkalahkan di masa itu. Yang pertama Hamzah. Mereka sudah terlindungi dengan Hamzah. Kemudian masuk lagi Umar bin Al-Khattab. Menjadi semakin kuat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Hatta azu Quraisyan. Sampai mereka lebih unggul. Sampai mereka lebih unggul dari orang-orang Quraisy. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, ma kunna naqdir an nusalliya indal ka'bati hatta aslama Umar bin Al-Khattab. Kami tidak ada yang mampu ketika kami masuk Islam salat di Ka'bah sampai masuk Islamnya Umar. Falamma aslama, ketika Umar masuk Islam, qatala Quraisyan hatta salla indal Ka'bah. Beliau menantang orang-orang Quraisy, masuk Islam. Beliau langsung menantang orang-orang Quraisy sampai beliau sholat sendiri di Ka'bah. Sebelum itu tidak ada yang berani sholat di Ka'bah. Karena kaum muslimin, ya, dibanding orang-orang musyrikin, mereka sedikit. Sampai ketika Umar masuk Islam, Umar langsung beliau sendiri sholat di Ka'bah. Wa sallaina ma'ahu, kata Abdullah bin Mas'ud, kami pun ikut sholat bersama beliau. Jadi merasa mereka bisa sholat di Ka'bah, ada Umar tadi. Wa kana islamu Umar ba'da khurujin min man kharaja min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Habasyah. Umar ini masuk Islam setelah mereka yang dari Mekah hijrah ke Habasyah. Setelah mereka pergi ke Habasyah, Umar masuk Islam. Masya Allah. Jadi bertemu tidak dengan Utsman? Masuk Islamnya Umar ini. Bertemu tidak? Hah? Tidak. Hah? Bertemu tidak dengan Utsman? Bertemu. Bertemu tidak? Tidak tahu. Apa? Tidak ketemu. Kenapa? Ke Habasyah. Nah, Utsman ke Habasyah. Bersama siapa? Bersama siapa Utsman ke Habasyah? Ja'far. Dari keluarganya bersama siapa? Bersama siapa? Siapa yang menyimak? Bersama siapa? Robiah. Bersama siapa? Siapa istrinya? Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa istrinya Utsman itu waktu ke Habasyah. Sehingga ketika Umar masuk Islam tidak bertemu dengan Utsman karena Utsman di Habasyah ketika itu. Masya Allah. Wa kana Islamu Umar fima balagani, kata Ibnu Hisham, masuk Islamnya Umar sebatas yang saya ketahui, anna ukhtahu Fatimah binta Al-Khattab, ketika itu saudarinya Umar yang bernama Fatimah bintu Al-Khattab, kanat qad aslamat wa aslama ba'luha Sa'id bin Zaid. Fatimah bintu Al-Khattab ini sudah masuk Islam, saudarinya Umar, sebelum Umar. Dan masuk Islam pula suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid. Wahuma mustakhfiyani biislamihima min Umar. Dan mereka menyembunyikan keislaman mereka dari Umar. Tidak dibicarakan. Diam-diam. Jangan beritahu Umar. Berarti kita masuk Islam. Karena Umar ini sebelum ini tokoh Quraisy. Di antara tokoh Quraisy yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nu'aym bin Abdullah An-Nahham, dan ada juga seorang yang bernama Nu'aym bin Abdullah An-Nahham, rajulun min qaumihi, beliau adalah termasuk dari kaumnya Umar bin Al-Khattab. Ya. Nah, Nu'aym bin Abdullah ini kaumnya Umar, satu suku dengan Umar. Umar ini Bani Adi bin Ka'ab. Suku Umar ini Bani Adi. Beliau termasuk dari Bani Adi. Bani Adi bin Ka'ab. Qad aslama Nu'aym bin Abdullah An-Naham juga sudah masuk Islam. Adiknya masuk Islam. Iparnya masuk Islam. Salah satu dari sukunya masuk Islam yang bernama Nu'aym bin Abdullah An-Naham. Wa kana aydan yastakhfi bi islamihi, dia juga menyembunyikan keislamannya, farakan min qaumihi, karena takut terhadap sukunya. Suku apa? Apa sukunya tadi? Bani Adi. Ini sukunya Umar, Bani Adi. Takut dengan sukunya, disembunyikan keislamannya. Wa kana Khabbab bin Al-Arad, Khabbab bin Al-Arad yakhtalifu ila Fatimah binti Al-Khattab yukri'uha Al-Qur'an. Sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arad, Khabbab, beliau berbolak-balik dari rumahnya ke rumah Fatimah, dari rumahnya ke rumah Fatimah, ya, ke rumah Sa'id bin Zaid, ya. Berbolak-balik. Waalaikumsalam. Berbolak-balik, ya. Ingin bertemu dengan Sa'id bin Zaid, ya. Membacakan Al-Qur'an. Membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Fa kharaja Umar yauman, Umar pada suatu hari keluar. Mutawahhishan sayfahu, beliau menyelempangkan senjatanya. Pedang selempangkan keluar. Apa yang dia inginkan? Yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warahtan min ashabihi. Umar menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Qad zukiru lahu. Ya. Tujuannya apa? Ingin membunuh Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya. Sungguh orang-orang zakaru lahu, menyebutkan kepada Umar, annahum qad ijtama'u fi baitin 'inda Safa. Mereka sekarang ini, yakni Rasulullah dan para sahabat, sedang berkumpul di suatu rumah di dekat Bukit Safa. Wahum qaribun min arba'in. Jumlah mereka kurang lebih 40. Baina rijalin wa nisa. Laki-laki dan perempuan. Ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang berkumpul di dekat Bukit Safa. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan di sana ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu dari jagoan Quraisy, orang yang tak terkalahkan ketika bertanding, ketika berkelahi, ya. Wa Abu Bakar As-Siddiq, dan ada sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa Ali bin Abi Thalib, dan ada sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Fi rijalin minal muslimin, ya, mereka dari kalangan orang-orang kuat dari muslimin, orang-orang yang kaum muslimin terbentengi dengan mereka. Mimman kana aqama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dari orang-orang yang mukim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Walam yakhruj fi man kharaja ila ardil Habasyah. Dan mereka tidak ikut hijrah ke Habasyah. Siapa yang tidak ikut hijrah ke Habasyah? Hamzah. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Hah? Ali bin Abi Thalib. Umar nanti belum Islam. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ja'far bin Abi Thalib. Di mana keberadaan beliau ketika itu? Tidak tahu. Di mana? Di Habasyah. Beliau sebagai apa? Juru bicara kaum muslimin di sana. Ya, kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, biarlah mereka di Habasyah. Yang tinggal di Mekah, inilah mereka-mereka yang tinggal di Mekah. Mereka sedang berkumpul di dekat Bukit Safa. Dan Umar datang ingin menemui mereka, ingin membunuh mereka. Luar biasa, Masya Allah Umar ya. Falaqiyahu Nu'aim bin Abdillah An-Naham. Di jalan sebelum tiba di dekat Bukit Safa, beliau berjumpa dengan Nu'aim bin Abdillah An-Naham. Dari suku apa Nu'aim? Bani Adi, satu suku dengan Umar. Ya. Nu'aim bin Abdillah An-Naham bertemu dengan Umar di perjalanan. Dia berkata, Aina turid ya Umar, kemana engkau ingin pergi wahai Umar? Faqala, maka dia berkata, Uridu Muhammadan, hadha as-sabi'a alladhi tarraku amra Quraish, wa saffa ahlamaha, wa abadinaha, wa saffa alihataha, fa'aktuluhu. Kata Umar, aku menginginkan Muhammad. Ya, dialah yang memecah belah urusan Quraish. Dia yang menjelekkan pikiran kita, yang memburukkan kita, yang mencaci maki agama kita, yang mencela agama kita. Dia yang telah mencerai-beraikan urusan kita. Aku akan bunuh dia. Kata Nu'aim bin Abdillah, wallahi demi Allah wahai Umar, laqad gharratka nafsuka ya Umar. Sungguh dirimu sendiri telah menipumu. Turo bani abdi manaf tarikika tamshi alal ardi qad qatalta Muhammadan. Apakah bani abdi manaf, kaum Rasulullah SAW, suku Rasulullah SAW, akan membiarkan engkau berjalan di muka bumi ini kalau engkau telah membunuh Muhammad? Sungguh mereka tidak akan membiarkan engkau berjalan di muka bumi ini kalau engkau telah membunuh Muhammad. Apala tarji'ila ahli baitika patukimu amrahum. Kenapa engkau tidak pulang ke keluargamu? Engkau urusi keluargamu sendiri daripada engkau ingin membunuh Muhammad. Pulang, lihat keluargamu. Lihat penghuni rumahmu. Umar bertanya, ayu ahli baiti, keluargaku yang mana? Qala khatanuka wa mu'ammika Sa'id bin Zaid bin Amr. Iparmu. Pulanglah, lihat iparmu. Anak pamanmu, iparnya itu anak paman Umar, sepupu, ya, iparnya Umar sendiri, sepupunya Umar, siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Lihatlah iparmu itu, pulang. Wa ukhtuka Fatimah bintul Khattab, lihatlah saudarimu, istrinya Sa'id bin Zaid, pulanglah. Fatimah bintul Khattab, faqad wallahi aslam. Sungguh demi Allah mereka berdua telah masuk Islam. Wa taba'a Muhammadan 'ala dinihi, dan mereka telah mengikuti agamanya Muhammad. Fa 'alaika bihi ma, urusi mereka berdua saja. Daripada engkau pergi ke sana. Lagi pula di sana ada Hamzah, tidak akan dibiarkan. Ya, seorang yang kuat, ya. Mereka juga banyak, engkau sendiri. Coba lihat itu di rumahmu. Iparmu, adik, entah adik atau ayu, Allah alam, yang jelas saudarinya. Ya, Fatimah. Coba lihat, mereka pun telah masuk Islam. Faraja'a Umar 'amidan ila ukhtihi wa khatanihi. Akhirnya Umar pun pulang. Pergi kembali ke tempat saudarinya dan iparnya, yaitu satu rumah lah. Saudarinya dan iparnya ya namanya suami istri, tentu satu rumah. Wa innahuma Khabbab bin Al-Arad, di sisi mereka yakni di rumah itu ada Khabbab bin Al-Arad. Ma'ahu sahifatun fiha Taha. Yang mengajarkan Al-Qur'an kepada Sa'id bin Zaid dan Fatimah bintu Al-Khattab. Ada lembaran yaitu surat Taha. Surat Taha. Yukri'uhuma. Siapa? Khabbab tadi membacakan surat Taha itu kepada mereka berdua. Falamma sami'u hissa Umar, ketika mereka mendengar ada suara Umar datang. Tanda-tanda kalau Umar datang, karena mereka tahu tanda-tandanya. Kalau Umar datang ini biasanya jalannya begini, begini, begini, begini. Persis ini tanda-tandanya Umar datang. Kalau kita saja ya, suara motornya, wah ini suara motor sekular. Eh, suara mobilnya. Tapi orang dulu sampai suara jalannya pun dihafal. Mereka tahu ini tanda-tanda Umar ini. Taghayyaba Khabbab fi makhda'in lahum. Ketika mendengar suara Umar, Khabbab langsung sembunyi ke gudang, ke tempat-tempat penyimpanan barang. Sembunyi. Aw fi ba'dil bait, atau di sebagian kamar dari rumah itu. Wa akhadhat Fatimah bintu Al-Khattab as-sahifah. Fatimah pun mengambil sahifah tadi, lembaran tadi surat Taha. Wa ja'alatha tahta fakhdhiha, diletakkan di bawah kakinya, di bawah sini. Melindungi dari Umar. Waqad sami'a Umar hina dana ila al-bait qira'at Khabbab 'alayhima. Sungguh Umar telah mendengar bacaan Khabbab, ya, ketika Umar sudah dekat di rumah tadi. Mendengar Khabbab sedang membacakan Al-Qur'an. Falamma dakhala, ketika Umar masuk, qala ma hadhihi al-haina allati sami'tu. Suara-suara apa tadi yang aku dengar di luar? Qala Sa'id bin Zaid dan Fatimah mengatakan, ma sami'ta syai'an, engkau tidak mendengar apa-apa. Qala bala wallah, kata Umar, aku mendengar demi Allah. Laqad ukhbirtu annakuma taba'tahu taba'tuma Muhammadan ala dinihi. Sungguh aku telah mendapat kabar bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad. Wa batasha bi khatanihi Sa'id bin Zaid. Umar langsung memukul iparnya. Sa'id bin Zaid langsung dipukul. Langsung dihajar iparnya. Faqamat ilaihi ukhtuhu. Saudarinya pun langsung berdiri. Fatimah bintu Al-Khattab litakuffahu an zawjiha. Untuk melindungi suaminya. Fadarabaha fashajjaha. Dipukul pula oleh Umar. Saudarinya sendiri. Sampai kepalanya berdarah. Falamma fa'ala dhalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanuhu. Ketika Umar telah melakukan itu, telah memukuli iparnya sendiri, telah memukuli adiknya sendiri atau kakaknya, wallahu alam, saudarinya, telah memukuli iparnya atau saudarinya sendiri, ya, Fatimah dan Sa'id bin Zaidun akhirnya sepakat, untuk apa lagi disembunyikan, kita sudah dibeginikan sama dia. Katakan yang sejujurnya. Katakan apa adanya. Na'am qad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi. Kata mereka berdua, kami telah masuk Islam. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fasna' ma badalak, silakan. Apa yang akan engkau perbuat untuk kami, silakan. Falamma ra'a Umar ma bi ukhtihi minad dam nadima. Ketika Umar melihat di anggota tubuh saudarinya terdapat darah bekas pukulan Umar tadi, bercucuran darahnya. Nadima, Umar pun menyesal. Umar menyesal. Ala ma kana sana'a, dari apa yang telah dia lakukan. Far'awa, dari sini mulai lembut hatinya, mulai melunak hati Umar. Wa qala li ukhtihi, Umar berkata kepada saudarinya, a'tini hadhihi sahifah, tolong berikan kepadaku lembaran itu. allati sami'tukum taqra'una alifan, yang tadi aku telah mendengar kalian membacanya. Andur ma hadza allazi ja'a bihi Muhammad, aku ingin melihat apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Wa kana Umar katiban, Umar ini beliau seorang yang bisa membaca. Memang orang-orang Arab dahulu banyak dari mereka bahkan secara umum tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ini ma'ruf dari mereka. Mereka dikenal sebagai umat ummi, ya. Nabi yang ummi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW termasuk ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Agar ya tidak dituduh bahwa Al-Quran itu buatan beliau. Orang beliau sendiri tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, banyak dari orang-orang Arab ini yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan Umar orang yang bisa membaca. Bisa membaca. Tolong bawa kemari. Aku ingin melihatnya, kata Umar. Falamma qala dzalika qalat lahu ukhtuhu. Ketika Umar berkata seperti itu, saudarinya pun berkata, inna nakhsyaka 'alaiha, kami khawatir engkau akan berbuat yang tidak diinginkan terhadap lembaran ini. Khawatir kami. Kami mengkhawatirkan engkau. Qala la takhafi, kata Umar, jangan takut. Jangan takut. Wa halafa laha bi alihatihi, dia pun bersumpah dengan sesembahan-sembahannya, sembahan orang musyrik dahulu, apa? La ta'uzza manat, ya, dengan berhala-berhala itu bersumpah Umar, akan aku kembalikan. Tolong bawa kemari. Setelah aku selesai membacanya akan aku kembalikan. Falamma qala dzalika tami'at fi islami, ketika Umar berucap seperti itu, Fatimah pun berharap Umar masuk Islam. Faqalat lahu, Fatimah berkata, ya akhi, wahai saudaraku, innaka najis, engkau najis, ala syirkika, karena kesyirikan, wa innahu la yamussuha illa tahir, dan tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Faqama Umar faltasala, diikuti oleh Umar, Umar pun berdiri langsung mandi, saking penasarannya Umar apa yang ada di lembaran-lembaran itu, diikuti semua apa keinginannya. Mandi, sudah. Sekarang aku sudah mandi. Berikan kemari. Berikan, kemarikan lembaran itu. Fa'atathu shahifah. Diberikanlah oleh Fatimah lembaran itu. Wa fiha, di dalamnya surat Taha. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Taha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk memberatkan hatimu, kecuali hanya sebagai peringatan bagi orang yang takut. Subhanallah, ketika Umar membaca, ya, sadron, membaca bagian depannya, qala, beliau langsung berkata, ma ahsan hadzal kalam, alangkah bagusnya ucapan ini, wa akramahu, alangkah mulianya ucapan ini. Falamma sami'a dzalika khabba, mulai Umar memuji, ya, memuji lembaran itu. Ketika Khabbab dari sebagian kamar-kamarnya dari tempat lain, yakni di gudang, mendengar Umar mengucapkan seperti itu, langsung keluar Khabbab, langsung berani. Khabbab langsung berani, beliau berkata, "Ya Umar, wahai Umar, wallahi, demi Allah, inni la arju an yakuna Allahu qad khassaka bi da'wati nabiyyihi, sungguh aku berharap engkau adalah orang yang dikhususkan dengan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tuhu amsi, aku kemarin sami'tuhu, telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yaqul, beliau berkata di dalam doanya, ayyidil Islam bi Abil Hakam bin Hisham aw bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, dukunglah Islam dengan adanya Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Siapa Abul Hakam bin Hisham? Tak tahu. Abu Jahal. Abu Jahal itu siapanya Umar? Siapa? Hah? Ponakan. Paman. Abu Jahal itu paman Umar. Paman kandung Abu Jahal itu. Ya. Sampai Rasulullah berdoa seperti itu. Ya Allah, dukunglah Islam. Ya, dengan dua orang, yaitu Abul Hakam bin Hisham dan Umar bin Al-Khattab. Jadi, salah satu dari kedua orang tua Umar ini, ya, kakak adik dengan Abul Hakam bin Hisham. Siapa? Bapaknya atau ibunya? Ibunya. Ibunya Umar, ini saudaranya Abu Jahal. Siapa namanya? Sudah lihat belum? Siapa namanya? Hantamah binti Hisham. Hantamah binti Hisham itu kakak adik dengan siapa? Abu Jahal bin Hisham. Kakak adik. Ya. Sehingga Umar ini keponakannya. Rasulullah telah berdoa seperti itu dengan salah satu dari dua orang ini. Disebutkan dalam sebagian riwayat, di dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah berdoa untuk Umar saja. Pernah dengan penyebutan Umar saja, tanpa penyebutan Abu Jahal. Faqala lahu inda dhalika, kata Umar, dullani ya Khabbab, wahai Khabbab, tunjukkan kepadaku ala Muhammad, ke tempatnya Muhammad, hatta atiyahu fa'uslim, sehingga aku mendatanginya, kemudian aku bisa masuk Islam. Masya Allah. Langsung terharu membaca surat Thaha. Faqala lahu Khabbab, Khabbab pun langsung berkata, wa fi baitin inda Safa. Rasulullah berada di rumah di dekat bukit Safa. Ma'ahu nafarun min ashabihi. Beliau bersama sekelompok dari para sahabatnya. Fa akhadha Umar sayfahu fatawashshahu. Langsung beliau mengambil pedangnya, langsung diselempangkan. Memang biasa mereka orang Arab seperti itu. Pergi kemana-mana bawa senjata. Sampai kalau di Yaman itu sendiri ada pakaian adat yang pakai senjata, ya, diletakkan di sini. Masya Allah. Memang orang sana berani-berani, ya. Ya seperti Umar ini benar-benar pemberani. Pergi langsung diselempangkan pedangnya. Tsumma amada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah menyengaja ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat Bukit Safa. Sampailah di rumah yang di dekat Bukit Safa itu. Fadorobal bab, dipukullah pintunya. Tok, tok, tok. Diketok. Falamma sami'u sawtahu, ketika mereka, orang-orang yang ada di rumah itu, berapa orang? 40 orang kurang lebih. Mendengar ada suara ketukan pintu. Qama rajul min ashabi Rasulullah SAW. Fanadara min khalalil bab. Salah satu dari sahabat Rasulullah SAW berdiri dan melihat dari, apa itu namanya? Tempat-tempat yang bolong-bolong itu, ya, mengintip, ya, mengintip dari balik pintu. Siapa? Ternyata fara'ahu mutawahhishan as-sayf. Dia melihat ada orang yang menyelempangkan pedangnya, yaitu Umar, bukan sembarang orang, Umar. Faraja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wazi'a. Datanglah orang tadi, sahabat tadi, melapor kepada Rasulullah SAW dan terkejut. Umar datang. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Umar bin Al-Khattab mutawahhishan as-sayf. Itu Umar bin Al-Khattab, dia menyelempangkan pedangnya. Faqala Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah pun langsung berdiri. Masyaallah. Memang beliau berdua ini dulunya di masa jahiliyah dua orang yang tak terkalahkan. Hamzah dan Umar, jagoan Quraisy. Hamzah pun langsung ketika mendengar bahwa itu Umar, langsung berdiri dan berkata, fa'dhan lahu, izinkan dia masuk. Masya Allah, langsung dia pasang badan ke depan. Izinkan dia masuk. Fa'in kana ja'a bihi yuridu khairan, badalna lahu. Kalau dia menginginkan kebaikan, kita layani. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfi, kalau dia menginginkan kejelekan, kita bunuh dia dengan pedangnya. Masyaallah. Dengan pedangnya itu kita bunuh dia, kata Hamzah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya yang memutuskan Rasulullah, yang memutuskan tetap Rasulullah. I'lan lahu, izinkan, biarkan dia masuk. Fa'alina lahu ar-rajul, diizinkan, silakan masuk. wa nahaba ilaihi Rasulullah SAW hatta laqiyahu fil hujrah. Datang sampai menemui Rasulullah SAW. Fa akhala hujzatahu aw bi majma' ridaihi. Rasulullah ketika melihat Umar langsung menarik baju Umar. Ditarik ya. Jabalahu bihi jabdatan syadidatan, ditarik seperti ini. Kalau bahasa kitanya apa? Kalau orang mau apa? Ya, bahasa di sana. Maaf. Seperti orang mau berkelahi gitu. Ditarik oleh Rasulullah sini. Kata Rasulullah SAW, "Maja'a bika ya Abdul Khattab." Rasulullah SAW pemberani. Rasulullah SAW sifat beliau sempurna. Pemberani, Rasulullah tidak penakut. Bukan takut pada Umar, ngeri, jangan. Tidak. Berani Rasulullah. Langsung ditarik bajunya, diangkat. Apa yang kau inginkan wahai Ibnu Khattab? Fa wallahi ma ara an tantahi hatta yunzila Allah bihi qari'ah. Apakah engkau akan terus-menerus seperti ini sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan hari kiamat? Tidakkah engkau ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala Umar pun berkata dengan sangat lunak, dengan sangat lembut, beliau berkata, "Jituka li'umina billahi wa bi rasulih." Aku datang menemuimu wahai Rasulullah karena ingin beriman kepadamu, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari sisi Allah. Masya Allah. Rasulullah pun langsung bertakbir. Takbiratan arafa ahlul bait. Takbir yang arafa ahlul bait, penghuni rumah mengerti, mengetahui, mendengar takbir itu dari sahabat Rasulullah SAW bahwa Umar telah masuk Islam. Fatafarraqu ashabu Rasulillah SAW min makanihim, mereka pun berbencar dari tempatnya. Wa qad azzu fi anfusihim hina aslama Umar, sungguh mereka kuat ketika Umar masuk Islam. Benar, sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ma zilna fi izzah mundu aslama Umar, kami selalu berada dalam kekuatan semenjak Umar masuk Islam. Ma'islami Hamzah, mereka kuat bersamaan dengan Islamnya Umar dan Islamnya Hamzah. Dengan Islamnya dua orang ini, mereka kuat kaum muslimin ketika itu. Wa'arafu annahuma sayamna'ani Rasulullah SAW. Dan mereka mengetahui bahwa orang dua ini pasti akan melindungi Rasulullah SAW. Dan mereka bisa mengungguli kaum musyrikin ketika itu. Qala Umar berkata, "Lamma aslamtu tilka lailah." Ketika aku masuk Islam malam itu, masuk Islamnya malam. "Tadzakartu," aku mengingat-ingat, "ayu ahli Makkah asyaddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam adawatan." Siapa sih dari penduduk Mekah ini yang lebih keras permusuhannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "hatta atiyahu," sampai aku mendatanginya. "Fa'ukhbira anni qad aslamtu." Aku ingin mengabarkan kepadanya bahwa aku sudah masuk Islam. Ditantang, siapa sih? Kata Umar. Ya, salah satu dari sahabat berkata, Abu Jahal. Abu Jahal yang penentangannya sangat keras kepada Rasulullah SAW, pamannya sendiri. Fa'akbarat, baik, kata Umar. Di pagi harinya, Umar datang menemui Abu Jahal langsung. Dorobtu alaihi babahu, aku ketuk pintunya. Qala faharada illaya Abu Jahal. Abu Jahal pun keluar. Faqala marhaban wa ahlan bibni ukhti. Marhaban, ahlan, keponakanku. Masya Allah, disambut hangat oleh Abu Jahal. Maja'abika, ada apa wahai keponakanku? Qala, dengan terang dan tegas Umar berkata, jitu li ukhbiraka, aku datang ingin mengabarkan kepadamu, qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammadin. Aku telah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad. Saddaqtu bima ja'a bihi, aku telah membenarkan apa yang dia bawa. Qala fadarat balbab fi wajhihi. Kaget Abu Jahal, langsung ditutup pintu di depan Umar itu langsung. Umar langsung tutup. Pas pintu itu dekat dengan Umar, ditutupnya langsung. Dengan keras. Dar. Wa qala qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bihi. Semoga Allah menjelekkanmu dan menjelekkan apa yang kau datang dengannya. Ini ya Masya Allah, keberanian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu luar biasa Ya, kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga malam ini dari Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Inilah Umar bin Al-Khattab. Ya, kita telah membaca sirahnya, mengenali sirahnya. Beliau adalah seorang yang sangat pemberani, seorang yang sangat hebat sebelum masuk Islam. Bahkan setelah masuk Islamnya pun disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari di dalam sahihnya, setan pun takut untuk berpapasan dengan beliau. Kalau beliau mau lewat jalan situ, ada setan yang ingin lewat, langsung bersembunyi, langsung mencari jalan lain. Karena takutnya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi mudah menangis, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa mencontoh beliau radhiyallahu anhu. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.